Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang yang sholat tahiyatul masjid di depan jenazah Ustaz? Iya. Kemudian apakah ada sunahnya mencium kening mayat Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, kalau kita sholat dan di depan kita ada jenazah, ya, apakah bisa disamakan dengan sholat di depan kuburan? Ya, saya memandang tidak sama, karena itu tidak ada larangannya kalau untuk sholat di depan kita ada jenazah. Jenazah orang yang mati, apa bedanya dengan tubuh manusia yang masih hidup atau yang sedang tidur? Kalau Rasulullah SAW pernah sholat menghadap Aisyah yang terbujur sedang tidur di hadapannya, dan tidur itu adalah akhul maut, tidur itu saudaranya kematian, maka yang seperti itu Allah SWT diperbolehkan, tidak apa-apa. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sholat menghadap kuburan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur." Jangan kamu sholat menghadap kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu besar fitnahnya, sangat besar fitnahnya, dan itu seringkali menjerumuskan kepada kesyirikan. Adapun yang kedua, yaitu mencium kening mayit, itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu arba' terhadap Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar ya dikabari akan kematian Rasulullah, maka Abu Bakar pun segera masuk ke rumah Aisyah, kemudian ya dibukanya wajah Rasulullah, diciumnya kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang mubah-mubah saja. Silahkan kalau kita mau melakukannya tidak apa-apa. Wallahu a'lam.